الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan bab-bab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab ini mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berdampak pada perilakunya, berdampak pada perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu orang yang insya Allah Ta'ala akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di bab tentang kedermawanan, tentang kemurahan hati dalam menginfakkan ketika dia memberikan, ketika dia beramal, ketika dia berbagi, dia hanya dengan jelas, dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan-jalan kebaikan, maka Allah yang akan menggantikannya. Allah yang akan menggantikannya. Wa ma anfaqtum min syai. Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu. Maka fahuwa yukhlifuh, maka dialah yang akan menggantikannya. Jadi apa saja yang kalian infakkan, Allah yang akan menggantikannya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-272, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, berupa harta, فَلِأَنْفُسِكُمْ, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi milik bagi diri-diri kalian. Jadi apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah milik kita. Sedangkan apa yang kita tinggalkan, itu adalah milik ahli waris. وجدت الله تعالى وما تنفقوا إلا ابتغاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. Dan hendaklah, yakni ketika kalian memberikan infak, infak itu benar-benar hanya untuk wajah Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai infak-infak kalian ada niatan-niatan untuk mendapatkan dunia ini, tidak. Tapi apa saja yang kalian infakkan, hendaklah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Khalisan li wajhillah, khalisan li wajhillah, benar-benar murni karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, yuwaffa ilaikum, maka Allah akan memberikan balasan dan penuh kepada kamu sekalian. Jadi orang yang memberikan, menginfakkan hartanya akan digantikan oleh Allah, akan menjadi milik dirinya ketika di hari kiamat kelak, dan akan digantikan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dengan berlipat ganda. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Yang terpenting adalah keyakinan. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, berupa harta, maka Allah dialah yang akan memberikan sepenuhnya kepada kalian, membalas kalian dengan sepenuhnya. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Karena Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda dari apa yang diinfakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena wajah Allah. Dan disinilah pentingnya keikhlasan, keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam memberi. Nah, salah satu di antara upaya seorang agar ikhlas di dalam memberikan atau dalam bersedekah, yaitu dengan sedekah yang dia tidak menceritakan pada orang lain, sehingga betul-betul murni karena Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang menginfakkan hartanya karena Allah, Allah akan memberikan balasan. Karena Allah menerima suatu amal, suatu amal yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada ayat yang lain, Surat Al-Baqarah 273, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim." Dan apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka fa inna Allah bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian infakkan. Allah yang Maha mengetahui. Jadi seorang tidak boleh ragu dan tidak perlu diragukan. Allah Maha mengetahui segala-galanya, segala sesuatu, bahkan yang terlintas terdetik dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Apalagi seorang yang menginfakkan hartanya, Allah Maha mengetahuinya, dan Allah akan memberikan balasan. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Seorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Lalu kemudian Allah memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk menginfakkan harta itu di jalan-jalan kebaikan, di jalan kebenaran. Fasallatahu Allah, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Maka Allah memberikan kepada orang ini taufik, hidayah. Untuk apa? Untuk dia infakkan, dia habiskan hartanya di dalam kebenaran, di jalan-jalan kebaikan. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu. Fa yaqdi biha wa yuallimuha, maka dia melaksanakan dan dia mengajarkan ilmu itu atau hikmah tersebut kepada yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pengertian tentang hasad, ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Pada akhirnya makna hasad itu cenderung kepada makna yang kurang baik. Hasad itu iri, dengki. Namun dalam hal ini ada seorang yang hasad kepada saudaranya karena nikmat Allah, Allah berikan kepada saudaranya itu. Ini hasad yang jelek. Lebih jelek lagi kalau orang ini yang hasad tersebut kepada saudaranya, dia menghendaki, menginginkan dan berupaya bagaimana supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya ini hilang dan lenyap. Ini adalah hasad yang terjelek, hasadnya iblis laknatullah alaih. Iblis ketika melihat betapa besar nikmat Allah kepada Adam alaihissalam, yang mana Allah memberikan kelebihan, Allah menyuruh para malaikat untuk menghormati dan sujud dalam rangka menghormati Adam, sementara iblis merasa dirinya lebih, dia diciptakan lebih dahulu, dia diciptakan dari bahan namanya api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka timbullah iri dan dengki dalam diri iblis, sehingga dia menolak kebenaran, dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dan dia berupaya untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada Adam, sehingga dia datang kepada Adam dalam bentuk sebagai seorang pemberi nasihat, seorang yang baik. Kemudian dia merayu Adam sampai Adam alaihissalam makan dari pohon buah yang terlarang, makan dari buah pohon yang terlarang itu, sehingga lenyaplah nikmat tersebut. Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga. Nah, ini adalah hasad yang terjelek. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mungkin ada yang bertanya, apa ada di antara umat ini, di antara orang muslim, orang mukmin yang memiliki hasad seperti iblis ini? Ya mungkin saja. Ya, ketika seorang dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syaitan, dia melihat saudaranya mendapat nikmat, dia berupaya untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Ini sama dengan perbuatan iblis. Ya. Wal'iyadzu billah, la'udzu billahi min dzalik. Jadi hasad yang tingkatan paling jelek. Kemudian yang kedua, ada hasad di bawah itu. Seorang dia tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan pada saudaranya, tapi dia tidak berbuat sesuatu. Dia pendam dalam dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu untuk menunjukkan hasadnya, baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, tapi dia diam. Ini di bawah hasad tersebut. Hasad yang pertama. Kemudian ada lagi jenis hasad yang di bawah itu. Seorang yang ada hasad dalam dirinya kepada saudaranya, tetapi kemudian dia melawan hawa nafsunya, Dia tidak mau hasad itu ada dalam dirinya. Lalu dia justru berbalik. Dia mendoakan saudaranya itu. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan berkah pada engkau dan nikmat yang Allah berikan padamu. Nah, ini yang mukmin yang baik. Ya. Karena di antara kesempurnaan iman seorang mukmin yaitu dia menyukai, dia menginginkan suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan dan menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai, menginginkan satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ini adalah kesempurnaan iman seorang mukmin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang hasad. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Nabi alaihi wasallam, "La hasada illa fi itsnatain." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Arabnya yang lain yaitu al-ghibtah. Ghibtah itu seorang melihat saudaranya berbuat satu kebaikan. Lalu dia ingin bagaimana supaya dia bisa melakukan kebaikan yang sama. Bahkan lebih dari saudaranya. Nah, ini bukan hasad yang tercela. Tapi ini namanya ghibtah. Ya. Disebutkan di sini, bagi orang beriman, ya, yang ya, dia cemburu melihat saudaranya. Kok saudara saya, Masya Allah taat, puasa Senin Kemis, sholat di malam hari, dia punya harta, dia infakkan kepada manusia. Nah, dia ini kepingin seperti orang ini. Nah, ini dibolehkan dalam agama. Ya. Tidak dilarang oleh agama. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan amal-amal kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencapai anugerah Allah, mencapai nikmat Allah, mencapai ridha Allah, mencapai cinta Allah, surga Allah, maka berlomba-lombalah kalian. Nah, la hasada illa fitnatain. Tidak ada ghibtah, kecemburuan dalam hal yang baik kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, seorang yang Allah berikan kepadanya harta benda. Fasallatahu ala halakatihi bil haqqi, lalu orang ini diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, kita dibolehkan untuk cemburu kepada orang ini. Untuk ingin seperti orang ini. Ya, yang dia diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan Allah, maka kita dibolehkan, bahkan dianjurkan, agar kita ada kecemburuan dalam diri kita untuk berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian, yang kedua, وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ hikmah. Seorang Allah berikan kepadanya hikmah, sifat yang mulia, ilmu yang bermanfaat, Allah berikan pada orang ini. Lalu, fahuwa yaqdi biha, dia menunaikannya, dia melaksanakannya, ya, ilmunya, ya, sifat hikmahnya betul-betul diterapkan. Wa yu'allimuha, bahkan diajarkan pada orang lain. Nah, seorang boleh cemburu melihat saudaranya memiliki ilmu, orang yang taat pada Allah, orangnya baik dan ilmunya diajarkan pada orang lain. Ya, maka orang seperti ini juga boleh kita itu cemburu padanya. Kok dia bisa seperti ini? Aku kok tidak? Lalu kita berupaya, berusaha untuk menyerupai orang ini dalam perbuatannya, dalam kebaikannya. Nah, ini dibolehkan dalam agama. Ya, ketika melihat satu kebaikan dilakukan oleh seorang, kita ingin berbuat baik seperti orang itu, maka inilah yang dibolehkan, ini hasad yang terpuji. Namanya ada ghibtah. Al-ghibtatu. Nah, yang diambil dari hadis ini, yang pertama bahwa hasad itu pada dasarnya penyakit. Hasad yang tercela ini adalah penyakit. Ya. Al-hasadu da'un, kata para ulama. Hasad itu adalah penyakit. Dan penyakit ini penyakit berbahaya. Hati-hati. Kalau seorang ditimpa penyakit hasad ini, ya dia tidak akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Ya, sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, al-hasud la yasud. Orang yang hasad itu tidak akan menjadi seorang yang memimpin, seorang yang bahagia. Tidak bisa, karena ada hasad dalam dirinya. Ya. Dan hasad yang tercela ini ada penyakit ahlul kitab, orang-orang sebelum kita, dari kalangan Yahud dan Nasara, terlebih lagi orang Yahudi, sangat hasad. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ibnu Awam radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabba ilaikum da'ul umami qablakum, sungguh telah merebak, tabba, merebak pada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasadu wal-baghdha, yaitu hasad, dengki dan kebencian. Ya. Ini telah merasuk pada kalian. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, hiya al-haliqah. Hasad ini adalah pencukur. Yang mencukur, yang menghabisi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la aqul, aku tidak mengatakan, tahliqu asy-sya'r, aku tidak mengatakan dia mencukur rambut, tidak. Walakin tahliqu ad-din, akan tetapi hasad ini akan menghabisi agama seseorang. Hasad ini akan merusak agama seseorang. Ya. Amal ibadahnya, akidahnya akan rusak karena hasad ini. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Atau "Wallazi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai, yang satu dengan yang lain di antara kalian. "Afala unabbi'ukum bima yuthbitu dhalika lakum." Maukah aku beritahukan kepada kalian hal yang akan menetapkan kalian dalam iman kalian, yang menyebabkan kalian masuk surga? Lalu kata beliau, "Afshus salam bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian supaya kalian saling mencintai, ya. Supaya kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya, menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya, maka tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Ini hadis Nabi alaihissalam. Ya, bimbingan beliau kepada kita umat beliau. Dan beliau telah beritahukan dalam hadis ini, dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Benar-benar akan merasuk pada kamu sekalian. Ya. Akan bertebar pada kamu sekalian penyakit umat-umat terdahulu. Waliyadu billah. Apa penyakit itu? Al-hasad wal-baghdha, dengki dan kebencian. Ya. Kalau saja Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang termulia. Ya. Rasulullah ingatkan mereka zaman yang masih dekat dengan kenabian, Apalagi kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian. Sangat mungkin penyakit ini menimpa diri kita. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dalik. Jadi hasad yang tercela ini ada penyakit umat-umat terdahulu yang sangat berbahaya. Oleh karena itu harus kita berupaya untuk menjauhinya. Jangan sampai seorang ketika dia tahu ada hasad dalam dirinya, jangan sampai dia pelihara hasad itu. Ya. Orang yang memelihara hasad dalam dirinya, ibarat dia memelihara kanker dalam dirinya. Kanker yang akan memakan sel-sel yang sehat dalam dirinya. Akan merusak amal-amal ibadahnya. Kata Nabi SAW, haliqatu ad-din. Tahliqud din. Sifat ini akan menghancurkan agama seseorang. Ya. Kelihatan remeh. Tapi jangan diremehkan. Ternyata hasad ini berbahaya. Dengki ini berbahaya. Waliyadzubillah. Maka berbahagialah orang yang selalu berupaya agar terhindar dari sifat yang buruk ini, dari sifat yang khabis ini, sehingga dia berupaya untuk menanamkan kecintaan dalam dirinya kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk bertanafus, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ya. Kita iri melihat saudara kita, kok dia bisa ya menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali, atau 15 hari 1 kali, 2 minggu. Aku kok tidak bisa. Nah, kita pun berupaya untuk melakukan yang sama dengan saudara kita itu, atau yang lebih dari apa yang dilakukannya. Kita melihat seorang banyak menginfakkan harta, maka kita iri. Iri yang terpuji. Wah, aku ingin seperti orang ini. Ya. Maka kita pun kemudian berupaya untuk bisa melakukan hal yang sama. Ya, dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini dibolehkan dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi ada kecemburuan. Ini ghibtoh namanya, yang sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus senantiasa mensyukuri Allah. Senantiasa memuji Allah. Ya, karena nikmat Allah demikian besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka nikmat apa saja yang ada pada kita, marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan menjadi hamba-hamba yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menginfakkan apa yang Allah rezekikan pada kita di jalan-jalan kebaikan. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan, ya. Dan Allah pasti akan menggantikannya di dunia dan di akhirat. Jangan ragu, harus thiqah billah, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ketika dia infakkan hartanya, ketika dia sudah mensedekahkan, menginfakkan hartanya, jangan kembali datangi oleh syaitan, suruh menghitung-hitung lagi, memikir-mikir lagi harta yang diberikan. Anggap selesai. Ya. Dan pasti Allah akan berikan yang lebih baik bagi aku. Kadang-kadang bisa merusak seseorang, amal seorang itu, dengan dia itu mengingat-ingat, ya, seandainya aku hanya berikan sekian, kok aku berikan semuanya. Ya. Akhirnya timbul, kadang-kadang penyesalan, padahal itu dari syaitan. Maka ketika seorang telah beriktikad, bertekad untuk memberikan, menginfakkan hartanya, ya infakkanlah. Dan yakinlah pada Allah, dan tidak usah lagi dipikir-pikir, ya, diulangi, ya, direnung-renungkan yang sudah diberikan. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, dan al-amal bil ilmi, dan mengamalkan ilmu. Dia adalah hikmah, ya. Jadi ilmu hikmah dimaksud di sini adalah hikmah yang meletakkan suatu pada tempatnya. Ya, bukan hikmah yang menjadi dongeng sebagian orang. Ya. Ahli hikmah. Kadang-kadang ada orang mengatakan demi, oh fulan ini ahli hikmah. Kok tahu kamu fulan ahli hikmah? Itu kalau sholat Jumat itu di Mekah. Itu bukan ahli hikmah, itu ahli dongeng. Ya, ahli dongeng. Karena apa? Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Mekah itu 4 jam. Nah, kalau ada orang mengatakan si fulan ini sholat Jumatnya di Mekah, ini orang bodoh, ya. Orang jahil. Karena di sini jam 12 siang, di Mekah itu baru jam 8 pagi. Sholat Jumat apa jam 8 pagi? Subhanallah. Maka marilah kita gunakan akal pikiran yang sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita ini hanya ikut-ikutan menjadi korban sebagian orang yang menginginkan harta manusia dan batil. Kemudian mereka mengarang-arang cerita, ya, menarik murid, ya, supaya menipu mereka dan memakan dari harta mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hikmah meletakkan suatu pada tempatnya. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang seorang mengamalkannya dan diajarkan pada orang lain. Ya, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain bermanfaat dan bermanfaat, ini adalah salah satu dari amal jariah. Ketika dia telah meninggal, ilmunya terus berjalan, diamalkan oleh manusia dan dia mendapatkan pahalanya, mendapatkan ganjarannya. Subhanallah. Hal yang harus kita syukuri, hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang bisa memberikan manfaat pada orang lain dan ilmu yang diberikan Allah kepadanya dari Quran dan Sunnah kemudian diajarkan pada orang lain dan diamalkan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang da'i yang menyuruh kepada agama Allah, manusia yang terbaik dan perkataan yang terbaik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, kata Allah Ta'ala, siapakah orang yang paling baik perkataannya? مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila solihan, dan dia mengamalkan apa yang dia seru itu, apa yang diajak manusia kepadanya dia amalkan, wa amila solihan, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan dan menyatakan sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Maka da'i ilallah harus mengetahui hal ini, bahwa perkataannya ketika dia mengajak manusia kepada tauhid, kepada akidah, kepada Quran dan Sunnah, kepada pemahaman salafus saleh, bahwa perkataannya adalah perkataan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila salihan, ini di antara sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i, seorang mubalik, seorang alim, hendaklah dia amalkan apa yang dia dakwahkan. Ya. Hendaklah dia amalkan. Jangan sekedar bicara, tapi hendaklah dia amalkan. Kalau orang sekedar bicara tapi tidak diamalkan, tidak diterapkan, ya, maka perkataannya tidak akan didengar oleh manusia. Bahkan dia tercela. Ketika dia hanya bisa memberikan penerangan, pencerahan, tapi dia tidak mencerahkan dirinya sendiri dan mengamalkannya. Ya. Ada kisah tentang Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Datang seorang budak kepada beliau. Dan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, seorang wa'id, seorang alim, dan orang yang banyak memberikan nasihat, banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada manusia, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga banyak orang yang kembali taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali datang kepada beliau seseorang. Dia ini budak. Dia rupanya dizalimi oleh tuannya. Oleh sayyidnya, oleh tuannya. Sehingga dia datang ke Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Kata dia, dia minta kepada Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, tolong jelaskan, tolong yani ingatkan manusia tentang keutamaan membebaskan budak dari perbudakan. Kemudian orang itu pulang setelah dia mengadu kepada Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Lalu beberapa hari, minggu, mungkin bahkan sampai bulan, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi belum menjelaskan tentang keutamaan itqu raqabah, membebaskan budak. Nah, suatu ketika Al-Imam Ibnu Al-Jauzi menyampaikan fadilah dan keutamaan membebaskan budak. Di antaranya adalah bahwa seorang membebaskan budak itu Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya dari api neraka. Sebenarnya dia telah membebaskan budak itu dari perbudakan menjadi manusia yang merdeka. Setelah Imam Al-Jauzi menyampaikan yakni nasihatnya tentang keutamaan pembebasan budak, kemudian budak itu dibebaskan. Ya. Lalu datanglah budak itu kepada Al-Imam Al-Jauzi mengatakan, ya ini kok sampai sekian lama Anda tidak menyampaikan, padahal saya minta supaya dijelaskan tentang keutamaan pembebasan budak. Kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, karena saya belum membebaskan budak, maka saya tidak mengatakannya. Artinya, setelah beliau membebaskan budak, baru beliau menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak itu. Ini sebagai contoh saja kisah-kisah tentang para ulama, mereka berbicara dan mereka berbuat, ya, tidak hanya ya di podium akidah, manhaj, akhlak, tidak hanya di podium, tapi diterapkan, diejawantahkan, diterjemahkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Inilah yang akan menjadi contoh teladan, ya, bagi manusia. Jadi yang kedua, ya, orang seorang dai, seorang mubaligh, hendak itu adalah memiliki keutamaan. Apa yang disampaikan mengajak manusia kepada Allah, inilah perkataan terbaik. Apalagi kalau diamalkan apa yang dia ajak dan seru manusia kepadanya. Dan yang ketiga adalah waqala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ini menunjukkan seorang da'i ilallah dia harus bersyukur dengan Islam yang ada padanya dan nikmat Islam yang Allah berikan kepadanya. Dia harus bangga dengannya, ya. Orang muslim harus bangga dengan Islam yang ada pada dirinya. Kita tidak boleh minder, ya. Kata Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan janganlah kalian merasa hina dina dan jangan pula kalian berduka cita atau bersedih hati, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalianlah yang paling mulia apabila kalian beriman. Maka orang mukmin, orang muslim harus bangga dengan agamanya, bangga dengan akidahnya, yaftakhir bi aqidatihi, dia bersyukur pada Allah Ta'ala, ya, dengan akidah yang Allah berikan padanya, ya, dia bangga dengan Islam yang ada pada dirinya, dia berusaha untuk menjaga, memelihara iman dan Islam yang ada dalam dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa di antara kamu sekalian yang mana harta, siapa di antara kamu sekalian yang mana harta yang warisan itu lebih dicintai daripada harta miliknya sendiri? Siapa di antara kamu sekalian yang mana harta pemberi warisan kepadanya lebih disukai pada baginya daripada hartanya sendiri? Jadi seorang mempunyai dua harta, harta hasil upaya dia sendiri dan harta milik yang akan mewariskan dia harta itu. Tetapi ini tidak jelas. Harta miliknya ini jelas miliknya. Nabi SAW bertanya, siapa di antara kamu sekalian yang lebih menyukai harta dari orang yang akan mewariskan dia harta itu dan harta miliknya sendiri? Maka lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih disukainya daripada yang lainnya. Jadi tidak ada orang yang lebih menyukai kecuali hartanya sendiri daripada harta orang lain yang tidak jelas, ya. Tapi dia lebih menyukai hartanya sendiri. Qal, kemudian kata Nabi alaihi wasallam, fa inna ma lahu ma qaddama, sesungguhnya harta itu adalah, fa inna ma lahu ma qaddama, sesungguhnya harta orang itu adalah apa yang dia infakkan, apa yang dia belanjakan untuk kebaikan di jalan-jalan Allah, itulah hartanya. Wa mal warithihi ma akhar, sedangkan harta orang yang mewarisinya itu apa yang dia tinggalkan. Jadi seorang memiliki harta, ada harta yang menjadi miliknya dan ada harta menjadi milik ahli warisnya. Nah, harta milik seseorang itu adalah apa yang diinfakkan di jalan-jalan Allah, itu hartanya. Sedangkan harta yang ada padanya yang tidak diinfakkan itu milik ahli warisnya. Itu milik ahli warisnya. Jadi inti dari hadis ini, Rasul alaihissalam membimbing umat ini untuk memiliki harta, harta yang hakiki yang menjadi miliknya. Apakah harta itu yang menjadi miliknya? Yaitu apa yang dia infakkan di jalan Allah, apa yang dia berikan kepada hamba-hamba Allah di jalan-jalan kebaikan, itulah miliknya. Akan dia menerimanya di akhirat kelak. Akan dia menerimanya di akhirat kelak. Sedangkan harta-harta yang ada padanya itu akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah anjuran agar seorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam amal-amal kebaikan. Di dalam surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, berupa kebaikan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatinya, menjumpainya di sisi Allah. Menjumpai dalam keadaan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Yaitu apa yang kalian infakkan, ya, itu yang akan bermanfaat. Maka kadang-kadang kita mendengar ada di antara kaum muslimin bangga menceritakan hartanya. Saya punya rumah 20-30, punya tanah sekian hektar, punya kebun ini di sana, di sini. Tapi dia tidak pernah menceritakan, ya, bahwa dia atau dia tidak pernah memberikan di jalan-jalan kebaikan. Dan ini sebetulnya apa yang dia tinggalkan, apa yang dia miliki dari harta-harta itu hanya untuk ahli warisnya. Rumah 10, rumah 15, rumah 20. Tapi tidak ada di antara rumah itu yang diinfakkan di jalan Allah atau dia bangun masjid dari harta tersebut, maka rumah-rumah yang ditinggalkannya itu hanya untuk ahli warisnya, bukan untuk dia. Ya, bukan untuk dia. Yang menjadi miliknya apa yang telah diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa harta peninggalan itu adalah harta warisan. Harta yang tinggal mati oleh seorang, dia menjadi milik ahli waris. Ya, harta yang ditinggalkan oleh seorang, ditinggal mati oleh seorang, itu akan menjadi harta ahli waris. Harta ahli waris orang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah, وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari عدي بن حاتم salah seorang sahabat Nabi alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, peliharalah dirimu dari azab, dari siksaan api neraka walaupun dengan menginfak hanya satu biji korma, satu buah korma. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, menunjukkan kepada kita tentang upaya seorang hamba agar dia terhindar dari azab Allah, dari siksaan Allah, salah satunya adalah dengan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah atau memberikan sedekah, walaupun sedekah itu kecil. Ya, kita ini dalam memberikan sedekah jangan menunggu kalau sudah kaya, sudah banyak harta baru kita infakkan harta itu, tidak. Meskipun sedikit, selama seorang itu niat karena Allah, ikhlas karena Allah, maka justru yang sedikit karena dengan ikhlas itu lebih baik daripada banyak tetapi seorang tidak ikhlas. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di sini, pelihara dirimu dari siksaan api neraka, walaupun engkau hanya jangan memberikan sedekah satu buah kurma. Ya, ini anjuran untuk kita berinfak, bersedekah, berbagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, mendapatkan surga Allah dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi, wa an Jabir radhiyallahu anhu qal, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Rasulullah sallam tidak pernah beliau diminta sesuatu dan beliau mengatakan tidak. Artinya setiap ada orang meminta pada beliau, beliau selalu memberi. Ini menunjukkan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kedermawanan beliau. Orangnya adalah pemberi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga setiap orang meminta kepada beliau, beliau selalu memberi. Beliau selalu memberi. Kecuali kalau memang tidak ada yang beliau berikan. Bahkan kadang-kadang beliau menyuruh orang lain memberikan dari para sahabatnya. Dalam bentuk pertanyaan, siapa di antara kalian yang bisa memberikan pada orang ini? Jadi Ar-Rasul alaihi wasallam orang yang sangat pemurah, orang yang sangat dermawan, ya. Padahal beliau seandainya ingin mengumpulkan harta, maka dunia di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kekayaan-kekayaan dari harta-harta rampasan banyak. Tapi beliau memang tidak menghendaki dunia. An-Nabi alaihi wasallam menghendaki akhirat. Oleh karena kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk betul-betul memahami tentang dunia ini. Ya. Memahami hakikat dunia ini apa sih sebenarnya? Sesuatu yang akan lenyap. Sesuatu yang akan sirna. Sesuatu yang akan hilang. Ya, itu dunia. Sedangkan yang kekal adalah di akhirat kelak. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang cinta kepada akhirat dan jangan kalian menjadi orang-orang yang cinta kepada dunia. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Hadis muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah muncul, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, ya, tidaklah terjadi pergantian hari, ya, melainkan ketika seorang berada di pagi hari, dua malaikat turun, ya, illa malakani yanzilan, melainkan dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari dua malaikat itu berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, berikanlah ganti pada orang itu, bagi orang itu. Dan malaikat yang satu berdoa, wayaqulu al-akhar, malaikat yang satu yang mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit, orang yang tidak menginfakkan hartanya, berikanlah kerusakan pada hartanya. Dan doa para malaikat itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menginfakkan hartanya, orang yang selalu bersedekah karena Allah, ya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya dan dampak akibat dari sifat pelit, ya. Karena dua perilaku manusia atau dua jenis manusia ini itu didoakan oleh malaikat. Nah, orang yang selalu menginfakkan hartanya, selalu bersedekah, maka malaikat berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah ganti bagi orang ini. Berikanlah ganti dari harta yang dia infakkan bagi orang ini. Sedangkan yang satu yang mengatakan, dia berdoa untuk orang-orang yang pelit. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kerusakan bagi harta orang yang pelit ini. Nah, oleh karena itu, kita tinggal memilih. Ketika Nabi Alaihissalam memberitahukan kepada kita hadis ini, dalam jumlah berita bahwa tidaklah hamba-hamba Allah berada di pagi hari, melainkan dua malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang selalu menginfakkan harta mereka gantinya. Yang lainnya berdoa, yang satunya lagi berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit, orang yang menahan hartanya, tidak memberi infak, berikan kerusakan pada hartanya. Ini kalimat berita. Ya, kita milih mau didoakan oleh malaikat yang satunya agar Allah menggantikan kita harta yang kita infakkan, ataukah kita ingin didoakan oleh malaikat yang satunya agar harta kita diberi kerusakan karena kita pelit. Ini terserah. Tentu orang yang berakal sehat, ya, yang beriman pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah, dia akan memilih yang pertama, ini selalu menginfakkan, memberikan sedekah dari hartanya. Walaupun sedikit, saya kembali mengatakan hadis Nabi Alaihissalam yang sebelum ini kita baca, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah pada Allah Ta'ala, jagalah, peliharalah diri kalian dari adab api neraka walaupun hanya dengan memberi sedekah satu buah kurma. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus besar, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam hati kita dalam memberikan infak itu. Dan kalau seorang memberikan infak sedekah, tidak usah dia mengumbar, bercerita tentang sedekah, tidak usah. Kecuali kalau ada pelajaran yang ingin dia sampaikan pada orang lain, ya. Dia niat karena Allah, dia tidak menginginkan untuk amalnya masyhur, tapi dia ingin memberi pelajaran, maka insya Allah tidak mengapa dia menceritakan. Tapi sedekah itu sebaiknya disembunyikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir dalam kajian kita pada pagi hari ini, yaitu juga hadis Abu Hurairah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, anfiq ya ibna Adam yunfak alaik, berinfakkanlah wahai anak Adam, engkau akan diberikan infak. Dalam riwayat yang lain tidak ditulis oleh Nawawi di sini, ya bani Adam, unfik alaik, wahai bani Adam, berinfakkanlah, infakkanlah hartamu, aku akan memberikan kepadamu infak. Ya, Allah menghentikannya. Oleh karena itu, apabila kita mendengar hadis-hadis seperti ini, seyogianya menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. Keraguan terhadap balasan Allah, ganjaran Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya. Sehingga kita ketika memberi dengan penuh keyakinan, aku yakin Allah akan menggantikannya. Karena Allah telah mengatakan melalui Rasulullah SAW, ya bani Adam atau ya bani Adam, wahai anak Adam, unfik alaik, berikanlah infak, aku akan memberikan padamu. Subhanallah. Ini memerlukan iman yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, thiqo billah. Ya. Sehingga seorang ketika dia memberikan, dia tidak kembali memori, memikir apa yang telah diberikan. Selesai. Pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat. Yang jelas Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah Maha Kaya, Allah Maha menepati janjinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis qudsi ini yaitu mengandung anjuran untuk menginfakkan harta di jalan-jalan Allah, dan bahwasanya infak itu salah satu sebab luasnya harta seseorang. Jadi infak itu salah satu penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, ya. Perbendaharaan Allah tidak akan berkurang. Ya. Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi ini. Maka tidak boleh seorang ragu ketika dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian kami kembalikan ke Jakarta. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajaran dan kita dapat mengamalkannya dari hadis-hadis yang kita bahas pada pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, memperdalam materi kita di kesempatan ini melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba menyapa dari layanan lain telepon. Bagi pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dengan siapa, dari mana? Dari Ibu Kusaro di Pasiran, Lamongan. Naam, silakan Ibu di Lamongan. Naam. Bukan Tangerang Pak Ustaz, Pasiran. Ya, Pasiran di Lamongan ya, Jawa Timur ya. Nah, silakan. Mohon dijelaskan keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Apa saja yang harus dikerjakan bagi orang Islam? Satu, doa apakah yang dibaca oleh keluarga yang meninggal dunia di waktu menutup matanya Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Baik, pertanyaan dari seorang penanya, seorang ibu di Lamongan, tentang ibadah apa sajakah atau apa keutamaan ibadah yang dilakukan di malam Al-Qadar. dan ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Tentu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar adalah salah satu adalah malam yang termulia dari malam-malam setahun. Ya. Allah Ta'ala menurunkan permulaan Al-Quranul Karim pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Adanya setahun sekali pada malam, salah satu malam, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terutama pada malam-malam ganjilnya. Baik. Tentang keutamaan ibadah di malam Al-Qadar itu setelah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Apakah Lailatul Qadar itu? Malam apakah malam yang mulia itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini memberikan isyarat kepada kita tentang keutamaan orang yang beribadah di malam Al-Qadar tersebut. Orang yang menghidupkan malam itu dengan sholat malam, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak zikir, istighfar, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Ini ganjarannya, pahalanya, ibaratnya orang beribadah lebih dari 1000 bulan. Jadi keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar, ya, yang apabila seorang mendapatkan malam Al-Qadar ini satu kali saja dalam umur hidup seumur hidupnya, ibarat dia beribadah pada Allah selama 80 tahun. Kurang lebih 80 tahun. Nah, oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin ketika datangnya bulan Ramadan, dan bulan Ramadan telah dekat, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, ya, yang akan datang ini, hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama 10 malam terakhir. Ya. Adapun amalan-amalan dilakukan di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, banyak salat, baca Al-Qur'an, ya, kemudian berdoa, berzikir, ya, intinya menghidupkan malam itu, ya, memberikan sedekah termasuk bagian dari amal-amal itu, memberikan makan pada orang yang berbuka atau orang yang sahur, ini juga bagian dari amal kebaikan, amal soleh di malam tersebut. Kemudian juga doa yang disyariatkan atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku bertepatan beribadah di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, doa apa yang aku baca?" Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar beliau memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi maaf. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Engkau adalah zat yang sangat mencintai, menyukai, memberikan maaf. Maka berikanlah aku maaf. Ini aku banyak berbuat dosa, ya Allah. Dan Engkau adalah zat yang sangat pemaaf. Maka berikanlah aku maaf akan dosa, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang pernah aku lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang aku pernah lakukan, dosa-dosa yang aku lakukan, ampunilah, maafkanlah. Itu doa yang dianjurkan kita memperbanyak membacanya, ya, di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian disebut di pertanyaan kedua tentang ketika seorang menutup mata. Kalau ada orang meninggal, terkadang, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ketika roh itu keluar, dicabut oleh malakul maut dari jiwa, dari tubuh seseorang, maka mata itu terbuka. Dia mengikuti jalannya roh. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menutupi mata orang yang meninggal tersebut. Karena biasanya terbuka. Walaupun tidak semua terbuka matanya ketika dicabut roh tersebut. Tapi kalau misalnya orang itu terbuka matanya, kita tutup. Baca apa, Ustaz? Ya, saya wallahu a'lam, ya, belum mengulangi kitab Ahkamul Janaiz. Ya, tapi seandainya misalnya seorang hanya, ya, membaca bismillah, yang menutup, insya Allah juga tidak mengapa. Dan satu hal yang baik-baik saja ketika seorang menutup dan baca bismillah, tapi saya tidak mengetahui yakni bacaan khusus tentang bacaan ketika menutup mata orang yang meninggal tatkala matanya terbuka. Dan kita tidak boleh berkeyakinan beritikad-itikad yang tidak benar. Ketika melihat mereka seorang ketika meninggal terbuka matanya, ya, jangan kita kemudian meyakini keyakinan-keyakinan yang kadang-kadang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan yang tidak sepatutnya diyakini, bahkan tidak boleh diyakini. Ya. Karena itu hal yang wajar. Seorang ketika meninggal membuka matanya, itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mata itu dia mengikuti jalannya roh, dia melihat roh itu ketika keluar dari itu, dari tubuhnya. Tinggal tugas kita menutupi mata itu, selesai. Ya, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi jangan ada keyakinan-keyakinan, oh orang ini rupanya masih ada keluarga yang belum hadir, makanya dia buka matanya. Tidak benar, ya. Itu keyakinan yang tidak benar, ya. Maka kembali kepada Quran dan Sunnah, itulah yang terbaik. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya telah disampaikan untuk pertanyaan dari layanan-layanan telepon. Kemudian kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Naam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah amalan-amalan apakah terdapat amalan-amalan agar segera mendapatkan pekerjaan, Ustaz? Karena orang tua terus mendesak untuk segera bekerja. Apakah bisa untuk meniatkan mencari bekerja untuk menyenangkan hati orang tua? Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya. Baik. Apakah ada amalan-amalan yang dengannya seorang bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan karena tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang tua? Ya, sebetulnya kita itu sebagai manusia, kalau tadi ditanyakan ada amalan, ya yang pertama berdoa, minta pada Allah Ta'ala, ya. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah, tapi selalu minta, mohon pada Allah, ya Allah bukakanlah aku jalan, bukakanlah aku pintu, ya, dari pintu-pintu kebaikanmu, rahmatmu, agar aku mendapatkan pekerjaan. Minta pada Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, selain meminta, kita juga berupaya, ya, untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Entah dengan memasukkan lamaran di beberapa tempat, atau yang lebih dari itu sebetulnya kita menciptakan pekerjaan. Jangan kita hanya mencari kerja, ya, tapi coba ciptakan pekerjaan, ya. Walaupun pekerjaan sederhana, tapi bisa menghasilkan, ya, itu lebih mulia daripada kita menghinakan diri kadang-kadang datang ke satu kantor, datang ke ini, ke tempat-tempat untuk melamar kerja, tapi mereka nolak, ya, hanya berbasa-basi, silakan masuk lamarannya, ini syarat-syaratnya, tapi tidak pernah digubris, itu terhina. Maka kalau seorang dia mempunyai keterampilan, mempunyai mental, ya, dia ciptakan pekerjaan, ini adalah lebih mulia. Ya, lebih mulia walaupun sederhana. Dan setiap seorang dalam berusaha, ya, mesti melalui tahapan-tahapan. Kadang-kadang pertama kali gagal, kemudian yang kedua mulai kelihatan hasilnya, yang ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita supaya selalu kreatif, ya, selalu kreatif. Pekerjaan itu tidak hanya harus menjadi seorang pegawai, karyawan, sebuah perusahaan, tidak. Kita ciptakan kerjaan, kita tarik karyawan. Itu adalah suatu hal yang mulia. Dan telah dicontohkan oleh para nabi. Mereka mencari nafkah, makan dari hasil keringatnya, dari hasil kerjaan tangannya. Sebagaimana Nabiullah Daud alaihissalam, seorang tukang besi, pandai besi. Dan beliau makan dari hasil kerjaannya. Nabiullah Zakaria, seorang pandai kayu, seorang najjar, tukang kayu, dan beliau makan dari hasil kerjaannya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beliau juga berdagang. Beliau juga pernah mengambil atau mengembala kambing dari sebagian penduduk Mekah sallallahu alaihi wasallam dan makan dari upah yang diberikan pada beliau. Nah, ini adalah contoh-contoh ya tentang kita ayo berbuat. Jangan hanya menunggu aku mencari kerjaan. Ciptakan pekerjaan. Ya. Kemudian tawakal pada Allah Ta'ala. Selalu minta pada Allah. Allah akan buka, bukakan. Karena Allah Maha mengetahui hati hamba-hamba. Jadi intinya kalau apa yang ditanyakan tadi tentang apa perbuatan, diminta doa pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah Ta'ala sambil Anda berusaha. Insya Allah akan mendapatkan jalan, ya, jalan keluar dari kesulitan yang Anda hadapi berupa pekerjaan. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas nasihat dan juga jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya waktu beralah yang membatasi kita dalam sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Dan sekaligus menutup kajian kita Ustaz dalam percobaan ini, mohon disampaikan sebagai istifadah atau istitam untuk memberikan penutup dalam kesempatan atau pertemuan kita. Tafadhol Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Salah satu amal yang soleh yang dibahas pada kesempatan yang baik ini adalah menginfakkan, bersedekah di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inti dari itu semuanya keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla. Al-thiqa billah. Yakin pada Allah, bahwa pasti Allah akan memberikan balasan pada kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Qulu qawli hadza, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.